Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا والعمل متقبلا نواصل دراستنا في مختصر من هذه القاصدين. Kita lanjutkan dirasah kita di kitab Mukhtasar min Qasidin ya. Dan kita masuk pada kitab Tahara wa asraruha wassalah wa ma yata'alaku biha. Itu berkaitan dengan masalah tahara dan rahasia-rahasianya serta pembahasan salat dan yang berkaitan dengannya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin kita hanya bisa menjelaskan tentang kitab Tahara wa Asraruha, tahara dan rahasia-rahasianya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, i'lam anna taharata laha arba' maratib. Ketahuilah bahwasanya tahara itu ada empat tingkatan. Ini Al-Imam Qudamah rahimahullah sebagaimana ditulis dalam kitab aslinya oleh Al-Imam Abdurrahman Buzawzi. Beliau mengatakan bahwasanya tahara itu ada empat tingkatan atau empat tahapan. Al-ula tathiru zahiru min al-ahdath wal anjas wal fadalat. Yang pertama adalah bersuci dari yang zahir. Bersuci secara zahir dari hadas-hadas dan najis-najis dan kotoran-kotoran. Ini yang disebut dengan tahara zahir atau tahara yang dengannya dibahas dalam ilmu fikih ya. Atau juga disebut dengan tahara hissi indrawi ya. Wa amma thaniyatu, adapun yang kedua, tathirul jawarih min adz-dzunubi wal atham, yaitu tahara bersuci dari jawarih, anggota badan, dari dosa-dosa dan ya, asam sama dosa-dosa ya, dari dosa-dosa ya. Dan ini wa amatsali satu, adapun yang ketiga tathirul qalbi min al-akhlaq al-madmumati wa radha'il al-mamqutah. Yang ketiga adalah bersuci hati, suci hati, tahara hati, yaitu dari akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang buruk ya. Bersucinya hati kita dari setiap kekurangan-kekurangan dalam akhlak yang tidak baik dan sifat-sifat yang buruk. Wa amara bi'atu, adapun yang keempat kata beliau, tathiru sirri amma siwallahu ta'ala, yaitu bersuci dalam perkara yang tidak nampak atau bersuci suci sirir, yang rahasia. Artinya niat, ya, bersuci rahasia di sini adalah niat. Bersucinya niat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa al-ghayatul quswa. Dan ini adalah merupakan tujuan yang paling tinggi. Ya, tujuan ketinggian seorang hamba dalam bersuci adalah mensucikan hati, mensucikan niatnya dalam peribadatan kepada Allah semata dan menjauhkan setiap niatan hati kepada selainnya. Ya. Inilah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala tentang maratibi at-taharah. Ya, tentang tahapan atau tingkatan taharah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, faman kuyat basarit basiratahu. Ya. Simmat himmatuhu ila hadal matlu. Barang siapa yang kuat pengetahuannya, ya, kepada apa yang diminta, ya, maka ya, dia akan mempedulikan hal ini. Artinya barang siapa yang dia paham ilmunya, paham dengan apa yang ya, penglihatannya dalam agama, maka kepentingannya adalah ya, mencari kesucian dalam empat tahapan itu. وَمَنْ أُمِيَتْ بَصِيرَتُهُ لَمْ يَفْهَمْ مِنْ مَرَاتِبِ الطَّهَارَةِ إِلَى مَرَاتِبِ الْأُولَى. Barang siapa yang buta pengetahuannya atau pandangannya, maka dia tidak akan paham dari tingkatan-tingkatan taharah itu kecuali hanya pada tahapan yang pertama. Jadi kalau kita hanya memahami bahwasanya taharah itu hanya bersuci daripada hadas dan najis sebagaimana pembahasan fikih, at-taharah itu raf'ul hadasi wa zawalil khabas. Taharah itu adalah mengangkat hukum hadas dan menghilangkan najis. Kalau itu saja yang kita pahami dari makna taharah, maka kata beliau, sesungguhnya kita adalah orang yang tidak kuat pemahamannya pada makna taharah, atau tidak luas pandangannya dalam makna taharah. Nah, beliau mengatakan, وَمَنْ أُمِيَتْ بَصِيرَتُهُ لَمْ يَفْهَمْ مِنْ مَرَاتِبِ الطَّهَارَةِ إِلَّا إِلَى مَرْتَبَةِ الْأُولَى. Ya, ya, orang-orang yang hanya memahami taharah hanya terbatas kepada ya, taharah hissiyah, taharah indrawi, maka ini ya, tidak luas ya, ilmu dan tidak luas pemahamannya. Ya. Fatarahu yadi'u aksar zamanuhu syarif fi mubalaghatil bilistinja'i wal ghusli wasiyab dhannan minhu bihukmi waswasi wakilatul ilmi anna taharata matluba hiya hadihi faqat. Kemudian saya menyebutkan bahwasanya maka kita akan melihat, artinya orang-orang yang meyakini, yang punya pemahaman taharah itu hanyalah taharah dari hadas dan najis saja, maka kita akan melihat mereka akan banyak menghilangkan banyak waktunya yang mulia hanya berlebihan di dalam masalah istinja, berlebihan di dalam mencuci pakaian. Karena persangka mereka selalu dalam was-was, oh ini belum suci, oh ini ada najis dan seterusnya. Padahal bersama itu ini menunjukkan qillatul ilmihi, yaitu kurang pengetahuannya, ya. Dan mereka menyangka bahwasanya taharah yang dimaksudkan dalam Islam hanya terbatas pada taharah ini. Wa jahlan bisiril mutaqaddimin alladziina qanu yastaghriquna az-zamana fi tatqiril qulub wa yatasahhaluna fi amri dhahir. Dan orang yang seperti ini, mereka adalah orang yang tidak tahu pula dengan perjalanan orang-orang terdahulu yang saleh, yang mereka adalah orang-orang yang menyibukkan dirinya, menghabiskan waktunya di dalam masalah pensucian hati, di dalam masalah pensucian hati, dalam tahara hati, tahara jiwa, dan mereka sangat sederhana di dalam masalah perkara yang zahir. Jadi penampilan mereka sangat sederhana sekali, ya, tetapi mereka lebih dominan menghabiskan waktu-waktu mereka yang mulia dengan mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Kama ruya an Umarin radhiyallahu taala anhu anahu tawadda'a min jarati nasraniyah. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berwudu dari bejana seorang wanita Nasrani. Wa kanu la yakaduna yaghsiluna aydihim min az-zaham. Dan hampir-hampir saja beliau atau mereka salafus saleh, termasuk di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini hampir-hampir saja dia tidak mencuci tangan-tangan dia, tangan-tangan mereka, dari apa, bekas makan. Ya. Jadi beliau itu berwudu dari apa? Dari bejana wanita Nasrani. Ya. Dia juhud dalam masalah dunia. Dan hampir-hampir saja mereka ini tidak mencuci apa, tangan-tangan mereka dari bekas makan mereka, dari sisa makan mereka. Ya. Wa yusalluna 'ala al-ard. Dan mereka salat di atas bumi, di atas tanah. Ya. Laisa kama nahnu al-yawm. Tidak sebagaimana kita pada hari ini, salat kita berada di atas karpet yang bagus, yang empuk, yang mewah. Begitulah di rumah kita juga bersejadahkan yang bagus. Ya, ini juga tidak terlarang. Ya. Tetapi siratul mutaqaddimin, perjalanan orang-orang terdahulu yang saleh, mereka sangat sederhana dari penampilan-penampilan zahir. Ya, sampai haula yusalluna 'alal ard. Mereka salat di atas tanah, ya. Wa yamshuna al-khufata. Dan mereka juga berjalan di muka bumi ini dengan kaki telanjang, tidak memakai sandal. Ya. Biasa berjalan ke sana kemari tanpa alas kaki. Ya, tidak mementingkan penampilan zahir. Ya. Wa yaktasiruna fil istijmari 'ala al-ahjar. Dan mereka juga, ya, apa namanya? Yaktasirun, mencukupkan untuk membuang kotoran mereka dengan istijmar, dengan batu, ya, artinya membuang kotoran kita yang keluar dari depan dan belakang kita itu mereka cukupkan dengan batu istijmar, yaitu dengan 3 batu. Ya, mereka mencukupkan itu. Ya. Dan ini adalah merupakan apa? Kejuhudan mereka dalam masalah zahir, pensucian zahir, tapi mereka lebih utama mengedepankan tentang pensucian apa? Pensucian hati, jiwa. Wa kama ta'lamun, sebagaimana antum ketahui, anna taharata yang qasim ila qismain. Bahwasanya tahara itu terbagi menjadi 2 bagian. Al-ula huwa taharatu ma'nawi, wa thaniyaha taharatu al-hissi. Yang pertama adalah tahara maknawi, tahara suci dari si makna, wahia taharatul qalbi min kulli radailihi, yaitu sucinya hati dari setiap penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti hati. wa akbaruha asyirku billahi ta'ala. Yang paling besar dari penyakit hati itu adalah seorang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bida'i al bid'ah wa kaba'iri ad-dunub wa saghirihi, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, dan wal hasad wal hikat wal bahil wal riya wal ujub wa ghairi dhalika min syawa'ibi al mardu al qalbi. Ini juga tentang hasad, bakhil, ujub, sombong, riya. Semua ini bagian daripada apa? Penyakit-penyakit hati. Fala budda nahnu, maka wajib bagi kita bitathiriha, untuk mensucikan semua itu dalam hati kita. Wa hadha a'zam wal ula min madha min taharati al-hissi. Dan ini lebih agung, lebih utama, lebih tinggi derajatnya daripada taharah hissi. Wa taharul ma'nawi alih zakarnahu huwa maratibi al-thani wa thalis wa rabi bihadil kitab. Dan taharah ma'nawi yang dimaksud ya adalah taharah yang kedua, ketiga, dan keempat dalam kitab ini. Wa amma taharatu al-hissi wa taharatu al-ula al-zakar syaikh rahimahullah fi kitabih. Adapun taharah hissi, taharah indrawi yang nampak, adalah taharah yang dibahas oleh syaikh dalam poin pertama dalam kitab ini, yaitu taharah fikhiyah tahiriyah, atau taharah fikhiyah secara nampak, bahwa raf'ul hadasi wa zawalil habas, yaitu mengangkat hukum hadas dan menghilangkan najis. Maka dari itu ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita paham bahwasanya al-sabil umum bahwasanya taharah dibagi dua, ada taharah maknawi, ada taharah hissi wa indrawi. Dan taharah maknawi meliputi tiga tahapan yang disebutkan syekh rahimahullahu taala dalam kitab ini. Jadi taharah yang kedua yaitu taharah jawari minadzunub, taharah yang ketiga tathirul qalbi min ahlakil madmuma, yang keempat tathiru sirri amasi wallahu taala, kullu hadhihi tahta madza, tahta taharati al ma'nawi. Semua ini masuk dalam pembahasan taharah ma'nawi. Kita menunjukkan bahwasanya taharah ma'nawi ya a'zam min taharatul hissi. Ya. Karena al-qalba huwa ahamu asya. Karena hati itu adalah merupakan perkara yang paling penting dalam tubuh kita. Wa huwa malikuhu. Dan hati itu adalah seorang raja bagi jasad. Fa idza salahat salaha sayru jasadi wa idza fasadat fasada sayru jasadihi ala wahyil qalb. Apabila baik dia, maka baik seluruh anggota badannya. Apabila buruk dia, maka buruk seluruh anggota badannya, yaitu hati. Ya, walidzalika, maka daripada itu membersihkan penyakit-penyakit hati adalah lebih utama daripada membersihkan zahiri, penampilan yang nampak, sebagaimana perjalanan orang-orang terdahulu yang tadi disebutkan syekh rahimahullahu taala. Waqad intaha al-amru ila qaumin yasmuna ra'unatu nadafah. Karena saya mengatakan, dan kemudian ya datang generasi berikutnya yang sangat peduli terhadap taharah zahiriyah, ya taharah yang maknawi, taharah yang nampak secara hissi indrawi, yang mereka sebut kaum yang apa? Yasmuna ratun nadhafa. Ya, hakikatnya mereka kaum yang sangat tidak paham dengan nadhafa. Fatara aktsar zamanihim yamdi fi tazyin adh-dhawahir. Nah, kita akan melihat, maka engkau akan melihat, kata Syekh, kebanyakan waktu-waktu mereka dihabiskan untuk menghiasi zahir. Ya, waktu-waktu mereka dihabiskan untuk menghiasi kesucian yang nampak saja. wa bawatinihim qurabun mahsyuwatun bi khaba'isil kibri wal ujabi wal jahli war riya'i wan nifaq. Sedangkan dalaman mereka, batin-batin mereka, hati-hati mereka qurabun, kosong, mahsyuwatun, yang lapuk, bi khaba'isil kibri, dengan keburukan-keburukan, dosa-dosa, dengan najis-najis. Contoh sini al-kibri, kesombongan, wal-ujub, wal-jahl, kebodohan, wa-riya, amalan ingin dilihat orang, wa-nifaq, dan kemunafikan. Walau ra'au muqtasiran fil istijmar al-hajari au hafiyan yamshi al-ard au man yusalli 'alayha bi ghairi ha'ilin au mutawaddian min aniyatil ajuz la ankaru 'alayhi ashad inkar wa laqabuhu bil qadar wastanqafu mu'aqilatahu. Kata Syekh, kalaulah seandainya orang-orang tadi yang hanya memperhatikan kesucian zahir semata, sementara mereka banyak meninggalkan kesucian batinnya, maka apabila mereka melihat kepada orang-orang yang sederhana di dalam bersuci dengan batu, atau sederhana dalam berjalan tanpa alas kaki, atau sederhana dalam salat ya di atas bumi tanpa mengghairi ha'ilin, tanpa ada penghalang, atau seorang yang tawadu dengan, atau seorang yang berwudu dengan bejana wanita yang tua, ya, maka mereka akan mengingkari asyadul ingkar. Maka orang-orang yang peduli pada kesucian penampilan semata akan mengingkari orang-orang yang sederhana ini. Walaqabu bil qadar, dan mereka akan menjuluki saudaranya yang sederhana ini dengan orang-orang yang kotor. Wastangkapu mu'aqilatahu, dan mereka pun akan menolak makanan mereka. Mereka akan menolak makan bersama saudaranya ini. Subhanallah. Khusus iman yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala, kama aradna anna hadil kitab mirrubu'i hadil kitab wa bi mas'alati al-akhlaq wal-adab. Bagaimana kita katakan bahwa kitab ini membahas tentang akhlak dan adab, terutama di sutra 4 yang pertama dalam kitab ini. Ya. Maka saudara yang berkata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ini disebutkan beliau rahimahullah ta'ala, ketika seorang hanya paham taharah itu adalah bersuci dari yang zahir, dan dia tidak memperhatikan kesucian hati dan jiwanya, maka apa yang terjadi? Ya, maka mereka akan melihat remeh kepada saudaranya yang sederhana di dalam kesucian zahir. Ya. Fangdur kaifa ja'alul badadata allati hiya min al-imani qadratan. Maka lihatlah kepada orang yang menjadikan kesederhanaan maka lihatlah bagaimana mereka menjadikan orang yang sederhana, ya, yang itu merupakan bagian dari iman, ya, mereka lihat itu adalah penglihatan qadarah, penglihatan yang kotor. Warunatu nadhafah, ya, dan dianggap sebagai orang yang tidak paham dengan nadhafah, kebersihan. وَصَيَّرُوا الْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا وَالْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا. Maka mereka akan merubah, membalikan kemungkaran menjadi ma'ruf, dan ma'ruf menjadi mungkar. وَلَكِنْ مَنْ Tapi berikutnya saya mengatakan, وَلَكِنْ مَنْ قَصَدَ بِهَذِي الطَّهَارَةِ النَّظَافَةِ لَمْ يُسْرِفُ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَتَّقِدُ أَنَّ الْإِسْتِعْمَالَ الْمَاءِ الْكَثِيرِ أَصْلٌ مِنَ الدِّينِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُنْكَرٍ. Ya. Tetapi barang siapa yang tujuannya di dalam toharah semacam ini, toharah tohiriyah, dalam membersihkan anggota badannya, وَلَمْ يُسْرِفِ الْمَاءِ, dan dia tidak berlebihan dalam menggunakan air, artinya menggunakan air dengan air yang sedikit, yang secukupnya, dan dia tidak meyakini bahwasanya menggunakan air yang banyak itu bagian dari pokok agama atau bukan dari asal agama, falaisa dzalika bimungkar, maka hal ini bukanlah mungkar. Li'anna al-asluddin, ya, bahkan dia adalah asluddin, usuluddin, bal huwa fi'lul hasan, bahkan itu adalah merupakan perbuatan yang baik. Ya, perbuatan yang baik. Ya, jadi kalau seandainya seorang itu memperhatikan kebersihan zahirnya, kesucian zahirnya, pakaiannya, badannya, tempatnya bersih, ya, karena itu memang bagian dari tuntutan agama kita. Bersama itu juga dia tidak apa? Tidak melampaui batas, tidak berlebihan dalam mensucikan ya, anggota badannya dengan air yang banyak. Karena sungguhnya Islam adalah ajaran yang sangat mengajarkan hemat di dalam masalah dunia. Ya, sampai dalam wudu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu di bilmud. Rasulullah pernah berwudu dengan air satu mud. Satu mud segini. Sebenarnya dan itu mencukupi, ya. Kemudian juga ya mereka tidak menganggap bahwasanya menghambur-hamburkan air untuk bersuci adalah bagian dari agama. Maka yang semacam ini bukan kemungkaran, karena ini diatur dalam agama kita. Bal huwa fi'lul hasan, bahkan hal yang semacam itu adalah merupakan perbuatan yang baik. Wal yarji' fil ma'rifatil anjas wal ahdas ila kutubul fikhi fa'inil maqsuda min hadil kitabu al-adab. Maka silakan melihat, merujuk kepada pengetahuan tentang najis dan hadas kepada kitab-kitab fikih yang ada. Adapun kitab ini dimaksudkan ya adalah untuk pembahasan adab. Sebagaimana kita jelaskan bahwa kitab ini membahas tentang akhlak dan adab manusia. Kemudian berikutnya wa amma izalatul fadalat fahinawan. Adapun menghilangkan kotoran-kotoran, maka ini ada dua. Ada dua bagian. Naul awal, jenis yang pertama, ausah tuzal, itu kotoran-kotoran yang bisa disirnakan, kotoran-kotoran yang bisa dilenyapkan. Kalla diyastami'u fi ra'si min was min al-wasakh wa dhuran, ya, dan seperti terkumpulnya pada kepala seorang kotoran dan noda-noda. Di kepala kita, di rambut kita ada kotoran atau ada noda-noda. Wa yustahabu tandibuhu bil ghasli wa tarjili wa tadhini idalati syakhs. Maka disunnahkan baginya membersihkannya dengan mencucinya, mencuci rambut kita yang di kepala ini yang ada kotorannya. Juga menyisirnya, ya, juga membersihkannya dengan pembersih-pembersih rambut atau kepala yang hingga menjadi wangi, tidak menjadi bau, ya. Wakadzalika may yastami'u fil udhuni wal anf, begitu pula yang terkumpul pada telinga dan hidung, minal wasakh, dari kotoran-kotoran, yustahabu izalatahu, maka disunahkan untuk apa? Dibuang. Ya, skala jenis yang pertama adalah setiap kotoran yang bisa dibuang. Seperti najis, ini kotoran yang bisa dibuang, maka buanglah. Ya, dengan alat-alat yang bisa menghilangkan kotoran dan najis tersebut sehingga lenyap dari pandangan mata kita. Wa istahabu taswiku wal madmadatu li izalati ma 'ala al asnani wal lisani min al qalah. Dan juga disunnahkan untuk bersiwak dan berkumur-kumur untuk menghilangkan apa yang ada pada gigi dan lisan kita dari apa? Kotoran-kotoran. وكذلك وصح براجم والضراع الذي يستمع على جميع البدن بالرصق العرق وغبار الطريق وذلك يزيل الغاسل. Dan begitu pula dengan kotoran-kotoran al-barajim yang ada di sela-sela jari-jari kita, ya, maka yang berkumpul padanya ini bisa dibersihkan, ya. Begitu pula yang berkumpul pada seluruh badan kita, misalnya dengan sebab keringat, dengan sebab ubarut tarik, ya, debu yang ada di jalan, semua itu bisa dibersihkan dengan apa? Dengan dicuci, hilangkan dengan mencuci dengan air. Fala wala ba'sa ya bidukhulil hammam. Maka tidak mengapa ketika dalam kondisi seperti itu kita membersihkannya masuk ke dalam toilet, masuk ke dalam hammam, ke dalam WC. Fa innahu ablagh fi izalatihi, karena ini akan lebih sempurna untuk menghilangkannya. Wa qad dahara jama'atu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh perbuatan ini pernah dilakukan oleh sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin ala dahilihi, tapi diperhatikan bagi orang yang masuk ke dalam toilet itu, siyanatu auratahu min nadril ghair ilaiha wa lamsi iyaha, agar menjaga auratnya dari pandangan orang lain. Jika kita mau membersihkan kotoran di suatu tempat, maka kita harus menjaga aurat kita agar tidak terlihat oleh orang lain. Wa yanbaghi lidahil ilahi ay tadaqqar fi harati harrin nar. Bidwa, hendaklah orang yang masuk di dalam membersihkan badannya di suatu tempat, maka dia mesti mengingat tentang panasnya api neraka. Fa in faqaral mu'min, fa inna fikrul mu'minu la yazalu yazulu fi kulli syai'in min umuri dunya fa'tur bihi umurul akhirah. Karena sungguhnya pikiran orang-orang beriman itu senantiasa menjelajah di setiap perkara-perkara dunia untuk mengingat perkara-perkara akhirat. Li'anal ghaliba 'alal mu'min amrul akhirah. Karena harusnya kebanyakan pemikiran dan cara pandang orang bermukmin itu adalah pada urusan akhirat. Wa kullu ina'in yandahu bima'in fihi. Karena setiap air itu yang ada dalam bejananya akan merembes keluar. Ala tara annahu law dakhala ila daril ma'mura bi jazar wa najar wa banaha ika. Ya. Maka bagaimana kalau engkau melihat seorang yang masuk dalam suatu tempat yang sangat ramai dari orang-orang. Di sana ada tukang tenun, najar, tukang kayu, bana, tukang batu, wahaik dan tukang kain. Ya. Tukang tenun ya, yang pertama kainnya. Ra'aital bazaz yang duru ila firasi yata'ammal qimatiha. Engkau akan melihat tukang kain akan melihat kepada apa namanya kainnya, kain yang dia jual, ya, dan dia akan melihat betapa mahal harganya, ya, qimat wa, berapa penting kain itu. Ya. Begitu pula walhaik yang dur ila nasisiyat. Begitu pula tukang tenun akan melihat kepada apa tenunan yang dia tenun, betapa bagusnya tenunannya. Wan najar yang dur ila sakdar. Dan tukang kayu akan melihat kepada apa? Ya, atap dari rumah tersebut. Wal bana yang duru ilal ha'id. Dan para tukang batu bangunan akan menurun kepada bangunan yang dia bangun. Dinding yang dia bangun. Fakadarikal mu'min in ra'a dulumatun dakara dulumatul qabri. Begitulah seorang yang beriman. Bila dia melihat tentang kegelapan, maka dia akan mengingat kegelapan kuburan. Wa in samia sautan ha'ilan tadhkuru nuhfatus sur. Apabila dia mendengar suara-suara yang ha'ilan ha'ifan yang menakutkan, dia akan mengingat tentang tiupan sangkakala. Fa idza nufihatis sur, apabila ditiupkan sangkakala, wan nasu madza? Apa? Sutqa wa yamutun, mereka limbung dan mereka mati. Wa in ra'a na'iman tadhkuru na'imul jannah. Kalau dia ingat tentang kenikmatan, maka dia ingat kenikmatan surga. Semua kenikmatan surga sangat lebih, jauh lebih baik dari kenikmatan dunia. Wa in ra'a adaban dzakara an-nar. Kalau dia melihat kepada adab, maka dia melihat adab neraka. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimaksudkan paragraf yang ditulis di sini oleh Syekh rahimahullahu taala, maka hendaklah seorang mukmin ketika dia masuk di dalam suatu tempat yang dengannya dia bersuci daripada anggota tubuhnya, maka dia juga mesti mengingat bagaimana tentang kondisi akhirat. Ketika kita mampu membersihkan setiap inci dari tubuh kita dengan kebersihan, pakaian kita dari kebersihan, dan dihiasi setiap yang nampak dengan kebersihan-kebersihan, maka itu juga kebaikan. Tapi di sisi lain, kita harus jauh lebih baik, lebih banyak untuk membersihkan perkara-perkara batin. Ya, hati dan amalan, niat dan yang lainnya. Karena itu perkara akhirat. Dan seorang mukmin, ya, mestinya dia adalah seorang yang mengingat akhirat jauh lebih banyak daripada mengingat akhir, mengingat dunia. Bukan saya mengatakan apa? Fa inna fikrul mu'mina la yazalu yajulu fi kulli syai' min umri dunya fayadhkuru bi umurul akhirah. Dan pemikiran seorang yang beriman, senantiasa dia selalu menjelajah tentang perkara-perkara dunia, ya, maka semua yang dia jelajah perkara dunia itu adalah untuk mengingat bagaimana negeri akhirat. Ya, li anal ghaliba alal mu'min amrul akhirah. Karena yang seharusnya ada pada diri seorang mukmin adalah kebanyakan mereka yang memikirkan perkara akhirat. Sebagaimana kalau seorang, ya, masuk dalam sebuah gedung yang ramai, masing-masing punya keahlian dan memamerkan keahliannya. Dan ini perkara dunia. Tukang kain perkara dunia, tukang kayu perkara dunia, tukang batu perkara dunia, tukang tenun perkara dunia. Jadi melihat dari hasil daripada kreasinya, hasil daripada buah tangannya. Bagaimana tukang kain yang menjual kainnya yang mewah dan harganya, maka dia akan takjub dengan perbuatannya. Begitulah tukang batu dan seterusnya. Begitulah seharusnya seorang mukmin yang memikirkan bagaimana hasil daripada perbuatannya. Dan perbuatan kita tidak selamanya baik. Ada perbuatan dosa. Ketika kita berdosa, kita melihat kegelapan. Bayang, ingatlah ketika lihat kegelapan dalam suatu kegelapan, baik kegelapan indrawi ataupun kegelapan maknawi, maka kita ingat akhirat. Ingat tentang kegelapan kuburan. Li'anna dulmun dulumati yaumul qiyamah. Karena kegelapan itu adalah kegelapan di hari akhir. Ya. Nah, kalau kita melihat suara yang mengerikan, maka ingatlah bagaimana tiupan sangkakala. Ya. Dan kalau kita lihat kenikmatan, maka lihatlah kenikmatan apa? Surga. Kalau kita mendapatkan kenikmatan pada hari ini dengan berbagai kenikmatan, ya, diberikan rezeki, diberikan keturunan, diberikan istri-istri, diberikan yang lain-lain, maka sungguh kenikmatan itu tidak ada nilainya dibanding dengan kenikmatan apa? Akhirat. Ya, kalau pada hari ini kita mungkin banyak penderitaan, pada hari ini kita mungkin, ya, banyak kekurangan, ya, dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian membersihkan setiap amalan-amalan dari kekurangannya dan keburukan-keburukan hati dari kejelekannya, maka kita akan mengingat kenikmatan apa? Surga. Sehingga kenikmatan yang diberikan Allah kita di dunia ini tidak melalaikan kita. Sungguhnya ini tidak ada nilainya di hadapan Allah ketimbang kenikmatan surgawi. Nah, Allah mengatakan wa ma hayatud dunya illa mata'un qalil. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanya kenikmatan yang sedikit. Begitu pula apabila kita melihat tentang adab, maka kita juga melihat tentang, mengingat tentang neraka. Nah, kalau kita mendapatkan penderitaan-penderitaan, mendapatkan, ya, sedikit kita menilai adab, potongan-potongan dari adab, maka kita juga ingat bagaimana nanti adab yang kekal di neraka. Biarkanlah kita mendapat kesulitan di adab dan teraniaya di dunia oleh sebagian manusia, tapi kita ingat bahwasanya adab ini belum seberapa dibanding dengan adab neraka, sehingga kita tidak berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut, sebagaimana tidak berpalingnya manusia-manusia terdahulu dalam agama mereka, walaupun mereka mendapatkan berbagai intimidasi yang sangat berat. Ya. Kemudian berikutnya di paragraf terakhir, ya, disebutkannya wa yakrahu dhuhulul hammam qariban minal ghurubi bainal isya'aini fa inna waqtan intisharu syayatin. Dan dimakruhkan masuk ke dalam toilet ini dekat waktu tenggelamnya matahari. Antara isya'ain. Isya'ain ini maghrib dan isya. Isya'ain ini maksudnya adalah dua isya. Dua isya di sini adalah apa? Maghrib, antara maghrib dengan salat isya. Dimana? Di'annahu waqta intirus syaitin. Karena waktu itu waktu bertebarannya syaitan. Jadi syaitan bertebaran ketika waktu maghrib sampai waktu isya. Dan hadis-hadis ini datang dengan hadis yang sahih yang dalam masalah ini, tapi di sini tidak disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Di antara dalilnya adalah saya tulis ini di sini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tursalu ya fawatikum ya wasibyanikum idza ghabat asy-syams hatta tadhhabu fahmatul 'isya fa'ina asy-syayatin ya tanba'ithu idza ghabat asy-syams hatta tadhhabu fahmatul 'isya. Wahai muslim, ya, disebutkan janganlah kalian keluarkan atau utus ya hewan ternak kalian dan anak-anak kecil kalian apabila tenggelamnya matahari sampai hilangnya awal isya. Sungguhnya syaitan itu bertebaran apabila tenggelam matahari sampai hilang awal waktu isya. Jadi ketika waktu isya di Aad dan isya mungkin ya, maka ini syaitan menghilang ya. Ya, ini hadis ini dan hadis yang senada ini banyak ya. Ala kulli hal, ikhwatal iman yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, saya hanya menyebutkan demikian. Kemudian wa amana usani min izalatil fudalat, adapun jenis yang kedua dari menghilangkan kotoran-kotoran, yakni izalatul azza'i tuhdab, yaitu menghilangkan bagian-bagian yang bisa dihilangkan. Mislu qashush syari, yaitu memendekkan apa? Kumis. Tapi kan ini tidak dibuang semuanya. Memendekkan kumis, wanitul ibit, jadi menghilangkan sebagian daripada anggota tubuh, yaitu mencabut bulu ketiak, wal khalqul ana, mencukur bulu kemaluan, wa qasul adhafir, memotong kuku-kuku, ya wa yakrahu nitu syaibi, dan dimakruhkan mencabut uban, ya. Wa istahabu hidabah, dan apa namanya? Disunnahkan untuk apa? Hidabah, menyemir, ngecat rambut, ya. Wa baqi maratib at-taharah yati fi rubu'il muhlikat, dan sisa daripada tingkatan-tingkatan taharah yang disebutkan di awal Syekh, empat tingkatan itu akan datang pada apa? Rubu' muhlikat, pembahasan seperempat yang membinasakan, warubu munjiat, dan seperempat yang menyelamatkan. Ya, jadi taharah yang dibahas empat tahapan itu ada dalam pembahasan, sebagiannya ada pada pembahasan seperempat perkara yang membinasakan, seperempat perkara yang akan menyelamatkan, dan itu nanti pada bab-bab berikutnya. Ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laisal maqsud alladhi katabahu Syekh rahimahullahu taala bimada fi tasahuli at-tathhiru at-tawahir, bukan maksudnya yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah dalam tulisannya ini bukan menyampingkan tentang taharah zahir. Tidak, taharah zahir juga seorang muslim harus demikian, tetapi taharah zahir itu juga harus dibarengi dengan hukum-hukum kaidah syar'iyah fikih. Karena kebanyakan kita itu kadang bersuci itu kadang dengan perkara-perkara yang melampaui batas, sehingga dia banyak menghamburkan air, bahkan dia juga menghamburkan harta dengan itu, padahal Islam mengajarkan hemat, ya. Dan tentunya bila kita memperhatikan tentang kebersihan dan kesucian yang nampak, maka kita lebih jauh harus memperhatikan kebersihan dan kesucian yang tersembunyi, yaitu niat kita, hati kita terlepas dari setiap perkara-perkara penyakit hati. Dan penyakit hati inilah yang paling berbahaya. Ya, penyakit hati inilah yang akan dihadapkan kepada Allah. Bila penyakit itu ada, maka kita tidak akan pernah selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya'an al-qalba thalatha, karena hati itu ada tiga, kan? Ada qalbun mada, qalbun marid, ada hati yang sakit. Ada qalbun mayit, ada hati yang mati. Ada qalbun salim, ada hati yang selamat. Dan hati yang selamatlah yang akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat, hati yang bersih dari noda-noda dosa, terutama kesyirikan yang lainnya, hati yang selalu dihadapkan kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakna dengan ayat Allah, ya la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta seorang dan keturunan seorang kecuali dia datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Wal qalbun salim alat wa huwa qalbu alladhi ya'budunallaha subhanahu wahdahu la syarika. Dan qalbun salim, hati yang selamat, adalah hati yang datang kepada Allah dengan peribadatan yang mengesahkan kepadanya saja dan menjauhi kesyirikan kepadanya. Wal qalbun alladhi ata'allahu wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, hati yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa la yakunu mubtadi'an, hati yang tidak menjadi dirinya menjadi orang ahlu bidah. Dan selainnya itu dari penyakit-penyakit hati. Ya. Maka daripada itu saudara yang dari Allah Subhanahu wa taala, amrun sirri amrun batini huwa ahammu min zahiriha. Perkara yang rahasia, perkara yang batin itu jauh lebih utama daripada perkara yang nampak. Maka daripada itu, ya, jangan kita menyibukkan tentang penampilan luar sementara kita meremehkan penampilan yang di dalam. Sungguhnya baiknya, ya, dan keselamatan bagi seorang itu apa yang ada di dalamnya. Maka sungguh rahasia-rahasia taharah, bahri mereka yang memahami hikmah dari taharah, bukan semata-mata bersuci dari hadas dan najis, tetapi lebih daripada itu, dia memahami rahasia-rahasia kesucian jiwanya. Sehingga mereka akan sangat sederhana di dalam masalah dunia, sederhana di dalam penampilan-penampilan, tapi mereka sangat perhatian pada perkara-perkara hati. Makanya yang menjadikan mulianya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagaimana kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya, yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan karena Abu Bakar banyak amalannya. Bukan karena Abu Bakar banyak apa? Amalannya. Padahal dia juga orang yang banyak amalannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang menjadikan Abu Bakar unggul di antara para sahabat. Tapi hatinya yang selalu beriman kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah. Ya, ini dalam pertemuan kemarin sudah kita sebutkan hadisnya, ya. Ya, dan Imam Ali bin Qayyim rahimahullah menyebutkan itu. Min kalami Abi Bakrin, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan hatta syuhida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah bersaksi menyaksikan kebaikan Abu Bakar. Qala, dia berkata, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kasrati shaumin wala salatin, walakin bi syai'in wa qarra fi sadrihi." Tidaklah Abu Bakar itu mendahului kalian dalam segala kebaikan, unggul dari kalian dari segala kebaikan dengan banyaknya puasa dan salatnya, tidak. Walakin bi syai'in wa qarra fi sadrihi. Akan tapi dia unggul dengan sesuatu yang bersemayam di dadanya. Subhanallah. Ya. Ini ketinggian iman seorang adalah dengan apa? Ya, baiknya hatinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang hati kita adalah baik, dikumpulkan dengan mereka dalam kebaikan, dan akhir urusannya pun bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Kita dia bisa masuk pada masalah salat, dan sebagaimana tadi kita sampaikan, mungkin kita hanya bisa membahas tentang thaharah dan rahasianya. Allahu Ta'ala alam bisawabi. Sampai di sini mungkin ada perkara yang perlu ditanyakan. Ya, jadi kitab ini, nah, tafadhal. Nah, kebersihan sebagian dari iman hadis atau bukan? Kalau yang dimaksud adalah at-taharatu syatrul iman, fahuwa hadis. Kalau yang dimaksud adalah at-taharatu syatrul iman, taharah adalah bagian daripada iman, setengah dari iman, hadis sahih. Maka ini sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila yang dimaksudkan adalah ucapan seorang seperti an-nadhafatu minal iman, nadhafa kebersihan bagian dari iman atau sebagian daripada atau nisful iman, hadza laisa bihadis. Ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ucapan seorang yang umum dengan bahwasanya taharah kebersihan bagian daripada iman benar. Kalau yang dimaksudkan adalah at-taharatu syatrul iman. Taharah adalah setengah daripada iman. Betul. Wal maksud bi taharah hadhil am. Dan yang dimaksud dengan taharah di sini umum. Dia ada taharah, taharatan. Karena taharah ada dua. Taharah maknawi, wa taharah mada hissi. Jadi bukan yang dimaksudkan taharah di sini hanya hissi saja. Bukan indrawi saja. Bukan masalah fikih saja. Tapi juga termasuk taharah apa? Maknawi. Taharah hati kita. Ya itu ya. Jadi yang disebut dengan taharah satrul iman adalah taharah hati dan taharah fisik. Yang dimaksud adalah itu. Bukan semata-mata taharah fisik. Ya. Nah. Ada lagi? Alas ya, ada? Baik, karena cukup ya. Yaitu kafaratul majlis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kekeliruan kita dalam majlis ini. Subhanaka muhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.